بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bertemu kita sekali lagi, alhamdulillah bi ni'matihi tatimus salihat. Kita bertemu lagi untuk slot duha ke-8 untuk program kita, iaitu program perkampungan sunnah yang bertemakan jihad memartabatkan dakwah, mempertahankan ummah. Pada insya-Allah pada slot kali ini kita buatkan slot yang khas untuk wanita. Jadi saya duk sangka wanita lah yang akan ramai di depan saya ni. Tapi masya-Allah, alhamdulillah tuan-tuan yang turut sama sekali mendengar slot kali ini, insya-Allah boleh kembali dan boleh bawa ilmu yang disampaikan oleh panel-panel kita ni kepada anak-anak dan isteri. Insya-Allah. Bila kita pada slot kali ini kita membawa tajuk peranan wanita dalam berjihad. Bila mungkin ada yang bersoalkan, kenapa nak kena ada slot khas untuk wanita? Adakah tajuk sebelum-sebelum ni yang tentang jihad ni untuk lelaki saja? Bukan. Tajuk, even tajuk-tajuk yang disampaikan oleh asatizah atau asatizah kita sebelum ni bukan saja untuk lelaki tapi juga untuk para wanita. Tapi itulah sifat wanita ni. Wanita ni kalau boleh dia nak dimensionkan juga diri dia kan. Dia nak jadi a part of the group. Seperti mana datangnya seorang wanita kepada Rasulullah, dia bertanya, wama ara kulla syai'in illa lirijal wama ara nisa'a yuzkarna bi syai'in. Dia tanya, dia mengadu kepada Rasulullah, dekat Al-Quran tu dia cerita pasal lelaki saja, tak ada pun sebut pasal wanita ni. Walaupun dalam Quran tu dia sebut lelaki tu, dia nak maksud dia general, tapi biasalah wanita ni sebutlah juga pasal wanita ni kan, supaya kami rasa macam kami pun a part of the group. Jadi sampaikan maka begitulah turunnya ayat Quran, iaitu innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Supaya wanita ni boleh rasa dia ni sebahagian daripada the group lah kan. Jadi itu kita buat juga slot khas untuk wanita kan, peranan wanita dalam berjihad. Jadi bersama saya sebagai moderator, bersama dengan dua orang panel saya sini, iaitu panel pertama kita iaitu yang berbahagia Datuk Dr. Zahzan bin Muhammad. Beliau berpendidikan sarjana muda dalam bahasa Arab di Universiti Malaya Urmuk dan kemudian sarjana dan PhD di Universiti Malaya. Beliau juga pernah menerima anugerah Tokoh Ma'al Hijrah pada tahun 2014 dan kini beliau merupakan pengarah urusan Telaga Biru Serdian Berhad. Okey. Juga panel kedua kita membawakan panel wanita. Sebab kita nak cerita pasal wanita ni mesti nak dengar daripada wanita sendirilah kan. Jadi panel kita yang kedua ialah yang berbahagia Profesor Madya Dr. Rashimah binti Syamsuddin, berpendidikan sarjana muda Quran Sunnah di Universiti Islam Antarabangsa UIA, sarjana di Usuluddin dalam Universiti Malaya dan PhD pengajian Islam Universiti Sains Malaysia USM. Dan kini beliau merupakan pensyarah kanan bahagian pengajian Islam Pusat Pengajian Islam di USM. Alhamdulillah, kita pun tak nak menghabiskan banyak masa lah pada mukadimah kita ni. Kita mungkin boleh terus kepada soalan kita. Kita boleh mula dulu dengan Dr. Zahadzan. Bila kita cakap pasal jihad, selalunya ramai yang memahami sejihad ni mesti dia samaan dengan lelaki. Jihad, lelaki. Jihad ni untuk lelaki. Jadi, untuk para wanita mestilah tanya, macam apa bahagian jihad kat kami ni? Kami ni tak ada apa, tak perlu berjihad ke di jalan Allah kan? Kami pun nak dapat juga pahala jihad tu. Jadi wanita ni dia hanya duduk saja kat rumah sebab selalu orang akan faham jihad ni mesti kat lelaki. Jadi adakah wanita ni pula boleh tak kami nak pergi berjihad seperti mana lelaki berjihad? Jadi soalan saya adalah, apakah sebenarnya hukum jihad untuk para wanita ni. Okey, silakan. Tuan-tuan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudari pengerusi pada pagi ini, anak pada tuan guru kita ya. Dan kepada ahli pandangan kedua, Prof. Seterusnya kepada ulu setia dan tuan-tuan perempuan yang dimuliakan oleh Allah sekalian. Saya nak menarik perhatian tuan-tuan bahawa pada zaman Nabi SAW ada seorang perempuan. Kisah ini menarik. Namanya Asma binti Yazid bin As-Sakan bin Rafi' bin Imri Al-Qais radhiyallahu anha wa arubaha. Beliau ni seorang wanita yang sangat istimewa dan cemerlang dan punya jasa besar dalam Islam dan merupakan orang antara yang pertama sekali masuk Islam dan berbaiat dengan Nabi SAW. Asma' binti Yazid bin Sakan bin Rafi' bin Imri Al-Qais, seorang penyair terkenal pada zaman jahiliah, Imri Al-Qais ni. Bahawa Asma' ni kerjanya sangat menarik. Kerjanya sebagai seorang Ma'andam. Tahu Ma'andam tuan? Kami kat Melaka orang panggil Ma'andam. Apa dia panggil? Mua. Orang Perlis panggil. Oh, yang order eh. MUA. Oh, baik-baik. Belajar saya satu perkataan baru. Yang penting Asma binti Yazid ni kanat tujamil nisa'as sahabah. Kalau seseorang lelaki itu melihat isinya dah tak begitu menghiraukan, maklumlah kadang-kadang pada mulaan mula kahwin dengan sebab kahwin lain keadaannya, maka si suami pasti akan menasihatkan isinya supaya mendapat treatment facial dan sebagainya. Dah ada tau zaman dulu-dulu tau. Disebut oleh Syekh Al-Imam Al-Muhadith Al-Kabir, Al-Imam Abdul Hayy Al-Kattani dalam buku beliau tajuk At-Taratib Al-Idariyah. Bahawasanya ini merupakan Ma'andam yang terkenal di kalangan para sahabat Nabi SAW, namanya Asma binti Yazid ini. Baik, Asma ni memang seorang yang kreatif dan sangat hebat dan mempunyai peranan besar dalam Islam. Dan kanat khatibatan nisa, kanat khatibah. Dia ni seorang yang perkataannya cemerlang, pilihan perkataannya tepat, pandai berpidato. Mudah-mudahan anak anda kita di depan ni intisar pun punya semangat macam ayah hendanya. Kekuatan untuk pidato, untuk utama nanti, ayah henti ni masa ustaz belajar dulu adalah contoh kita, pemidato sekolah. Sajalah beritahu pada tuan-tuan ya, asyai'u bisyai'u zikar. Jadi balik pada cerita Asma binti Yazid ini, dia datang jumpa Nabi SAW dan ini kaitan kita pada pagi ini berkaitan dengan jihad. Kata-katanya sangat indah tuan-tuan, kerana dia seorang yang perkataan-perkataan pilihannya sangat tepat dan indah dan cantik dan tidak mengguris perasaan mana-mana orang. Dengar ayat dia tuan-tuan ya. Annaha atat an-nabi SAW faqalat bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ana wafidatun nisa ilaik. Wa inni rasulun min warai min jama'ati nisa'il muslimin. Kulluhunna yaqulna bi qawli wa ala mithli ra'i. Wahai Rasulullah, saya adalah utusan orang perempuan. Saya datang ni ada hajat besar. Kerana apa yang saya katakan ini adalah perwakilan daripada kata-kata mereka. Inna Allah ba'athaka bil haqqi ila rijali wan nisa'i kafatan. Sungguhnya Tuhan adalah Rasulullah yang Allah pilih untuk hantar kepada manusia lelaki dan perempuan. Fa amanna bika wa taba'naka. Kami beriman dengan wahai Rasulullah dan kami ikut Rasulullah SAW. Wa inna ma'asyar nisa maksurat mukhaddarat. Kami ni adalah orang perempuan yang mana kami ni serba kekurangan dan kena menghijab diri kami sendiri. Qawaida buyutin. Kami duduk kat rumah lah, tak ada kerja lain, duduk kat rumah sahaja. Wa mawadhi'a syahwati rijal. Dan kami tempat para suami melepaskan syahwatnya. Tuan-tuan ni indah bahasa dia. wahamilatu auladihim, kami adalah yang mengandung anak-anak mereka. Wa anna rijal fuddilu alaina bil jumai wal jamaat, orang lelaki mempunyai kelebihan ke atas kami kerana mereka menghadiri sembahyang jemaat dan juga sembahyang berjemaah. Wa iyadatil mardha, dan mereka juga digalakkan untuk menziarahi orang sakit. Wa syuhudil janais, dan menghantar jenazah ke perkuburan. Wal jihad fi sabilillah, dan dipilih oleh Allah untuk mempertahankan agamanya itu berjihad. Wa idza kharaju ilal jihadi hafizna lahum amwalahum, kalau mereka keluar untuk pergi berjihad, kamilah yang bertanggungjawab jaga rumah mereka, harta mereka, anak-anaknya. Wa ghazalna athwabahum, kami yang menjahit pakaian mereka. Wa rabbayna auladahum, kami yang besarkan anak-anak itu. Afanusyarikuhum fi hadzal ajri al-'azimi wal khairi ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, soalan saya senang saja. Adakah kami mendapat pahala macam mana mereka melakukan dengan kelebihan-kelebihan tadi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi pun faltafata an-nabi sallallahu alaihi wasallam biwajhihi ila ashabihi. Nabi pun menoleh dengan keseluruhan tubuh Nabi kepada para sahabat yang lelaki yang ada di samping soalan ini, dan berkata kepada mereka, hal sami'tum maqalata imra'atin ahsana su'alan an diniha an min hazi? Adakah kamu pernah mendengar seorang yang perkataannya begitu indah, begitu hebat, macam kamu dengar daripada si fulanah ini, perempuan ini? Maka mereka menjawab, demi Allah ya Rasulullah, kami tak pernah dengar perkataan yang begitu indah yang disusun dengan rapi, menampakkan kematangannya berfikir, gaya bertindaknya, kumpulan idea yang ada padanya. Mereka memuji wanita yang bernama Asma' binti Yazid ini. Faltafata Rasulullah ilaiha faqala, lalu Nabi pun menoleh kepada Asma' balik semula dan berkata, in sarifi ya Asma', wahai Asma', kembalilah engkau kepada wanita yang menunggu jawapanmu itu. Wa'alami min wara'aki man wara'aki minan nisa'i, dan beritahu kepada semua wanita yang ada bersama dengan kamu, inna husna taba'u li ihdakuna li zawjiha wa talabiha li mardatihi wa tiba'iha li mawaqifihi ya'dilu kullu ma dhakarti li rijal, ataupun wa tiba'iha li muwafaqatihi. Ya, maka berkata Rasulullah kepada wanita yang mulia ini, kau kembali kepada teman-temanmu dan beritahu kepada mereka bahawa ya, dengar baik kat sini. Perempuan itu bila tabaul ni dalam bahasa Arab bermerti seorang isteri yang cuba memenuhi suaminya, permintaan suaminya secara first class. Segala yang suami diminta dia cuba untuk raikan selagi benda itu halal. Maka tabaulnya seorang perempuan itu kepada suaminya dan memenuhi dia akan segala permintaannya selagi ia halal, dan mengikutinya akan segala tutur perintahnya selagi ia menepati kehendak Allah, maka semua itu akan menyebabkan dia mendapat pahala sama seperti apa yang dilakukan oleh suaminya di luar rumah. Hadis ini riwayat ramai dan telah pun dinilai oleh para muhaddisin, muhaqqiqin sebagai sekurang-kurangnya kalau tidak sahih pun ia hasan. Kata para ulama ahlu tahqiq bahawa hadis ini banyak disebutkan, dibincangkan dengan berbagai variasi, tetapi bermuarakan kepada penilaian mereka bahawa hadis ini walaupun dia tidak sahih tapi dia tidak akan jadi dhaif, dia sekurang-kurangnya hasan. Maknanya tuan-tuan, satu pembukaan yang penting untuk saya beritahu kepada isteri kita, kepada anak perempuan kita, kepada ibu kita pada hari ini, kerana seringkali dalam persoalan berkaitan dengan perkara sedemikian banyak kali diterbitkan, dikeluarkan kata-kata yang kadang-kadang kita ni orang lelaki menganiaya orang perempuan, double standard kepada orang perempuan. Orang perempuan pun nak menduduki tempat yang sama dengan orang lelaki. Apa yang orang lelaki sampai ke peringkat pada hari ini, kalau orang lelaki boleh berpakaian nampak dada, dia pun nak nampak dada juga. Tuan-tuan kan? Ya? Dan menariknya sebagai satu mukadimah untuk kita faham bahawa para ulama berijma' mengatakan bahawa jihadnya orang perempuan tidaklah wajib. Tetapi dalam satu hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, bila datang Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, adakah untuk umat itu jihad? Nabi menjawab, ya, jihad mereka lah haji dan juga umrah. Dalam satu hadis haji dan juga umrah. bagi menunjukkan bahawa dalam melakukan ibadah ini pun ada kesukaran yang dilalui. Betul kan? Sampai nak pergi tawaf pun kita tengok, nak pergi kucub Hajar Aswad pun ada kepayahannya, nak masuk ke bahagian Hijr Ismail pun ada kepayahannya. Nanti ketika kita nak melontar pada hari-hari Tashrik, nak berjalan berkilometer daripada Muaisim pergi ke tempat melontar pun ada mujahadahnya. Jadi bagi seseorang perempuan, jihad yang dalam erti kata qital yang telah pun dibentangkan oleh Maulana Syekh Muhammad Asri pada pagi tadi, tidak ada dalam bentuk pertumpahan darah, tetapi peranan orang perempuan sebenarnya adalah lebih besar daripada itu, iaitu menjaga suami dia, memenuhi keperluan kehidupan rumah tangga, berumah tangga, menjaga anak. Tapi ada juga satu kerongaran yang ada bagi orang Islam, bagi seorang perempuan muslimah, iaitu kerja-kerja tamrid wa mudawatul mardha. Maknanya menjaga dan juga merawat seseorang yang orang yang mungkin dalam peperangan itu mengalami cedera dan sebagainya, sebagaimana yang berlaku kepada bila zaman Nabi dalam perang Ahzab itu, beberapa orang wanita telah ditugaskan untuk membuka klinik, dan itulah mustashfa yang pertama dalam sejarah peradaban manusia untuk pengetahuan kalian semua, bahawa Nabi yang mula-mula mengajar umat Islam bagaimana menjaga orang sakit, iaitu ketika seorang sahabat yang mulia namanya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu yang cedera dalam perang Ahzab, dan Nabi telah mengarahkan contohnya beberapa orang wanita pada zaman itu seperti Rufaidah Al-Ansariyah radhiyallahu anha supaya duduk membuka satu syu'bah, satu kawasan dekat dengan Masjid Nabawi itu supaya senang Nabi menziarahinya. Jadi saya ringkas ke panjang, dah panjang ni, bahawa jihad orang perempuan mereka tidaklah diwajibkan, bukannya fardu ke atas mereka, kecuali dalam suasana yang mendesak seperti berlaku kat Palestin pada ini. Maka semua infiru khifafan wasiqalan wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, itu maka bila dah datang perintah jihad itu menimpa mereka dalam keadaan semua orang tak terkecuali, barulah jadi fardu ain ke atas mereka. Selainnya tidaklah diwajibkan, kata orang perempuan, mengambil kira tubuh badan mereka yang tidak kuat seperti orang lelaki, dan emosi mereka yang kebanyakan mereka tidaklah sekuat emosi orang lelaki. Itulah rahmat Islam kepada orang perempuan, kerja mereka besar, pahala mereka sama besar dengan suami yang berjihad di luar dalam konteks yang telah dijelaskan tadi. Wallahu a'lam. Okay. Terima kasih kepada Dr. Zahazan. Jadi kita pun sudah fahami bahawa jihad untuk para wanita itu wajib atau tidak? Tak wajib, tapi dia ada jihad di tempat lain. Contohnya kan di rumah, dalam melayan suami. Bukan semua suami ni nak layan senang. Itu pun satu usaha juga tu. Kena bersungguh-sungguh, sebab bukan semua suami ni karenah dia ni macam berbeza-beza. Kan? Jadi itu pun adalah satu jihad juga untuk pada wanita. Okey. Tadi pun kita dengar Dr. Zazan ada cerita tentang salah satunya yang boleh wanita bantu pada zaman Nabi ni adalah mereka membantu merawat semua. Jadi mungkin kita boleh tanya pula kepada panel kedua kita, Dr. Roshima, tentang mungkin boleh beritahu detail lagi macam mana peranan wanita dalam berjihad khususnya pada zaman Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Terima kasih kepada saudari moderator yang berbahagia Al-Fadilah Ustazah Intisar, yang saya hormati rakan ahli panel yang berbahagia Datuk Dr. Zahazan. Kalau sebelum ni selalu saya tengok dekat TV je, tapi alhamdulillah hari ni dapat sepentas dan saya dapat juga sedikit perkongsian ilmu yang boleh dimanfaatkan. Seterusnya, barisan urus setia Perkampungan Sunnah Siri yang ke-9, AJK Masjid Alwi, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk juga yang mengikuti rakaman kita secara live pada pagi ini sama ada melalui PMT ataupun suara sunnah. Jadi saya terus kepada soalan, bagaimanakah peranan yang dimainkan oleh kaum wanita pada zaman Nabi SAW. Dan perkara ini sebenarnya telah disebut, saya beruntung sikit sebab telah disentuh secara sepintas lalu oleh Yang Bahagia Dr. Zahazan. Tapi saya nak kongsikan juga, kalau kita sebut tentang peranan wanita dalam jihad, sebab maksud jihad itu sendiri maksud dia luas, kan? Kita dah dengar banyak perkongsian. Tapi peranan wanita yang saya nak fokus dalam pusingan soalan yang pertama menjurus kepada maksud jihad dalam erti kata yang khusus, iaitu jihad wanita di medan perang. Okey, kalau tadi disebut telah disebut wanita tidak hukumnya telah diputuskan sebagai tidak wajib menyertai kaum lelaki di medan perang, tapi bukan bermakna wanita dihalang daripada turut serta berjihad di medan perang, sebab banyak hadis-hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, dan banyak lagi yang menunjukkan bahawa kaum wanita termasuk isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, ada dalam riwayat, dan juga sejumlah nama-nama sahabiat yang dirakam nama mereka dalam riwayat hadis, antaranya yang kalau kita biasa dengar biasanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim antaranya, nanti saya akan kongsikan juga kisah. Selain daripada Ummu Sulaim, antaranya ialah Ummu Atiyah Al-Ansariyah. Dan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, beliau menyebut beliau menyertai peperangan bersama dengan Nabi SAW sebanyak 7 kali. Okey, dan 7 kali adalah peranan yang beliau mainkan seperti mana yang disebut oleh Yang Berbahagia Dr. Zahazan tadi, menyediakan minuman dan makanan dan sebagainya yang saya akan kongsikan. Dan selain itu ada juga tidak disebut nama mereka. Antara yang disebut ialah Ar-Rubai' binti Mu'awiz, dan juga disebut sejumlah wanita Ansar. Dan antara peperangan yang dirakam dalam riwayat sejarah, kaum wanita terlibat dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq, dalam perang Hunain, dalam perang Yamamah dan juga perang Yarmuk. Ini antara beberapa nama peperangan yang dirakam dalam riwayat hadis. Dan saya nak pergi kepada peranan yang dimainkan oleh kaum wanita. Apa yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fiqhul Jihad, beliau menyebut ada beberapa peranan, antaranya ialah kaum wanita memberi khidmat yang berbentuk bantuan. Yang ini bukan maksudnya di sini penyertaan kaum wanita di medan perang tu motif asalnya bukan nak jadi pejuang, berada di barisan hadapan, bukan nak menggalas senjata bertempur dengan musuh. Ini antara daripada sudut penetapan hukum, tapi bukanlah wanita itu dihalang macam yang saya sebut tadi. Dan antara peranan kaum wanita, walaupun kita kata dalam bentuk pertolongan, kita kata dalam bentuk musa'adah, tapi kita boleh simpulkan, ada dalam satu penulisan disimpulkan peranan kaum wanita walaupun kita nampak macam kecil, tapi signifikan, tapi peranannya adalah pelbagai. Antaranya ialah menyediakan makanan, juga menyediakan minuman. Yang ini saya nak kongsi, ada sebuah hadis riwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang beliau menceritakan bahawa beliau melihat Aisyah radhiyallahu anha dan juga ibunya Ummu Sulaim dalam perang Uhud, ketika kaum muslimin dah nak hampir kalah, Aisyah dengan Ummu Sulaim berjalan dengan laju sehingga ternampak sedikitlah bahagian kaki. Tapi kita tak nak bincang isu aurat tak aurat, sebab masa tu sebenarnya ayat hijab tidak diturunkan lagi. Apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Sulaim, mereka mengangkut, membawa, disebut dalam matan hadis lafaznya qira. Kita boleh kata kantung lah, kantung isi air. Dan ada sebahagian perawi menyebut kantung tu diangkat dengan menggunakan selendang. Dan nak angkat kantung tu, wallahualam, saya tak tahu berapa berat, ulang alik angkat kantung tu, kemudian air dituangkan, disuapkan ke dalam mulut para tentera Islam yang berjuang. Dah habis satu pusingan, pergi balik, bawa qirab tu, bawa kantung, isi balik air dan memberi minuman, tuang air dalam mulut para tentera Islam. Ya. Kadang-kadang kita nampak macam bagi air je, tapi sebenarnya di medan perang, kalau orang lelaki nak buat semua, orang lelaki nak pergi ambil air, orang lelaki nak masak, so fokus terhadap peperangan tu, ini akan mengganggu fokus. Ini tentang satu tugasan. Kemudian tugasan yang kedua antaranya apa yang disebut juga oleh Dr. Zahazan, merawat, merawat prajurit yang tercedera, antaranya dilakukan oleh Arubayyi' binti Muawiz, dan juga dalam peristiwa Perang Uhud, anak Nabi SAW sendiri, iaitu Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha sendiri merawat Nabi SAW yang tercedera, darah keluar banyak. Dalam riwayat hadis disebut dia ambil tikar, kemudian ada inisiatif untuk nak memberhentikan darah tu. Jadi ini pun orang kata nampak nak jadi, bukan semua orang boleh jadi nurse. Tengok darah sikit pun kadang kita dah, ada orang kalau kena inject tu nak tengok jarum pun dia tak tengok kan. Nah, tambah kalau orang perempuan, kalau inject anak kadang-kadang dia tak masuk pun kan. Inject anak tu dia tak masuk, anak bersunat pun kadang-kadang dia tak berani. Ha, itu antara, ini maksudnya walaupun tugas kita nampak macam ni, tapi sebenarnya memerlukan kepada semangat, keberanian yang tinggi. Dan satu lagi poin yang terakhir yang saya nak kongsikan ialah dari sudut, boleh tak dalam perang, ini dalam konteks perang lah, sebab kita kongsi pun sama-sama kita ambil pengajaran dalam suasana saudara kita di Palestin, khususnya kaum wanita. Kalau nak diikut peperangan daripada bulan 10 tahun lepas, ni dah 200 hari lebih di medan perang, bayangkan bagaimana perit jerih mereka berhadapan dengan situasi dalam peperangan. Dan saya nak pergi kepada satu poin. Boleh tak kaum wanita dalam perang, walaupun tak berperang, tapi dia bawa senjata? Dalam hal ini saya nak kongsi satu riwayat juga daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, juga mengenai ibunya iaitu Ummu Sulaim. Sebab kalau kita tengok Ummu Sulaim radhiyallahu anha, saya rasa seorang sahabiat yang, kalau kita nak kata, kita kata rare, susah, susah nak jumpa yang ada keberanian, semangat yang luar biasa. Dalam hadis oleh riwayat Muslim, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan beliau melihat Ummu Sulaim dalam perang Hunain sentiasa membawa sebilah parang. Parang tu dalam matan hadis disebut sebagai khinjar. Khinjar ni dikatakan pisau yang besar, ada dua mata. Dan apabila Ummu Sulaim, dia selalu bawa pisau ni, kemudian suaminya Abu Talha radhiyallahu anhu melihat beliau bawa pisau tu, kemudian beliau ajukan soalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku lihat Ummu Sulaim selalu bawa pisau ni sentiasa bersama dengannya. Dan lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, kenapa? Kalau orang Kedah dia kata awat, kenapa bawa pisau? Selalu bawa pisau. Dan Ummu Sulaim memberikan jawapan, beliau menjawab, sekir aku bawa pisau ni sebab sekiranya salah seorang daripada orang musyrik mendekati aku, aku akan aku akan belah perutnya. Dan mendengar jawapan tersebut, Nabi SAW ketawa. Dan seterusnya ada jawapan lagi, Ummu Sulaim ada mencadangkan, kata bunuhlah orang-orang yang Nabi bebaskan ketika pembukaan Mekah dan sebagainya. Dan jawapan Nabi cukuplah, Allah sudah memadai. Dan saya cuma nak bawa jawapan Nabi kat situ. Bila mendengar jawapan yang diberikan oleh Ummu Sulaim, Nabi ketawa. Adakah ketawa Nabi SAW situ sebagai jenaka ataupun merendah-rendahkan? Kata tak boleh buat dan sebagainya. Tapi saya rujuk kepada kitab syarah yang menjelaskan bahawa Nabi gelak tu bukan dengan sebab nak merendahkan apa yang diucapkan oleh Ummu Sulaim, tetapi sebenarnya apa yang diucapkan oleh Ummu Sulaim tu bukan merupakan perkara biasa. Sebab orang perempuan ni kebiasaannya dia sifat orang perempuan ni dia takut, dia tengok senjata pun dia dah rasa takut, apatah lagi dia nak bawa senjata tu, dia nak pegang. Dan juga apatah lagi sampai kata kalau nak belah perut. Kan, ini satu tahap keberanian yang kita boleh contohi daripada apa yang disebut, yang dimainkan oleh Ummu Sulaim. Ada juga nama sahabiat lain antaranya Ummu Umarah yang dalam perang Uhud yang disebut, yang beliau tercedera ketika nak mempertahankan Nabi SAW. Tapi bila rujuk balik kepada riwayat yang berkaitan dengan Ummu Umarah, sebenarnya riwayat itu adalah riwayat sirah yang disebut oleh Ibn Hisham dan juga disebut oleh Ibn Sa'ad dalam At-Tabaqat Al-Kubra. Dan menurut Dr. Dhiya Akram Al-Umari, riwayat tersebut daif kerana sanadnya terputuslah. Itu dalam bab orang kata marazi dan sebagainya. Saya rasa mungkin itu saja dulu untuk pusingan pertama berkaitan dengan peranan wanita dalam jihad pada zaman Nabi SAW. Dan saya serahkan kembali kepada Al-Fadilah Ustazah Intisar. Terima kasih. Okay, terima kasih banyak pada Dr. Roshima atas penerangan tadi tentang jihad para wanita pada zaman Nabi SAW. Ingat lagi tak nama apa yang tadi sebut tadi? Ummu Sulaim. Okey, kita bercakap tentang, kita masuk pula kepada pusingan kita yang kedua. Kita kembali balik kepada Dr. Zahazan. Bila kita cakap tentang jihad ni, terutamanya pasal jihad peperangan lah. Kita kalau tahu jihad peperangan ni, dia tidak wajib ke atas wanita. Dia disyaratkan pada lelaki. Walaupun kita nampak seperti mana yang disebutkan pada disebutkan oleh Dr. Roshima, iaitu ada wanita yang berani nak angkat senjata seperti Ummu Sulaim, tapi tidaklah diletakkan jihad tu wajib atas wanita. Maksudnya ada je wanita yang berani, nak kata ada lelaki yang berani nak angkat senjata, ada je lelaki yang takut juga nak angkat senjata kan, tapi wanita ni kebanyakannya yang takutlah. Tapi bukan saja pasal jihad dari segi peperangan, tapi kita lihat juga dari segi jihad dakwah. Para yang menuntut ilmu dan juga yang menyampaikan dakwah, yang menegakkan dakwah ni, kita lihat yang kebanyakan yang dikedepankan dan para asatiza, para alim ulama, para muhaddis, mujaddid, kebanyakan memang dikedepankan ini adalah para lelaki. Soalan saya adalah, adakah jihad para wanita ini, terutamanya dalam bidang ni, kurang penting berbanding jihad lelaki ni? Adakah jihad wanita dalam bidang ni dia kurang memberi impak atau kesan seperti mana jihad lelaki dalam bidang dakwah ni? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada anak anda Intisar dan Prof atas apa yang telah disampaikan. Tadi cerita tentang Ummu Sulaim, untuk kita perhebatkan lagi peranan manusia yang mulia nama Ummu Sulaim ni, sangat memberangsangkan terutamanya bagi kaum muslimat untuk melihat. Ummu Sulaim ini adalah wanita yang sangat cekal. Untuk mengetahuan, ketika Nabi sampai ke Madinah, suaminya enggan masuk Islam. Suaminya bernama Malik enggan masuk Islam. Suaminya bahkan melarikan diri, dan dalam setengah riwayat seperti disebut oleh Imam Ibn Hajar dalam Al-Isabah, bahawa Malik ini mati di Syam, di negara Syria, dalam keadaan tidak masuk Islam. Dia milih untuk tidak masuk Islam. Dia tidak pernah masuk Islam. Setengah riwayat mengatakan dia masuk Islam dan dia murtad. Yang pentingnya Ummu Salim ini kemudian telah menghantar putranya yang terkemuka itu untuk dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini pun satu perkara yang perlu sangat agresifly melakukannya. Saya dengar daripada Sahibu Samaha Datuk Dr. Asri sebentar tadi. Tahniahlah negeri Perlis kerana memperhebatkan pendidikan untuk anak-anak, kerana mereka lah pelapis pada masa akan datang. Bahawa Nabi ini antara keistimewaan, Nabi sampai ke Madinah, Ummu Salim yang berpandangan jauh ini telah berjumpa Rasulullah dan memujuk Rasulullah. Ni nak cerita peranan seorang isteri ni, jihad ni. Seperti yang kita sebut tadi, taba'ul kan? Taba'ul itu bertambah asyad fi halati ghiyabi zauj, dalam keadaan suami tidak ada kerana dia sudah jadi ibu tunggal. Dia bawa puteranya bernama Anas dan berjumpa dengan Rasulullah dan memujuk Rasulullah, wahai Rasulullah, ambillah budak lelaki ini. Ija'alhu khuwai diman indaka, jadikan dia ini khadam di sisimu. Orang Arab, bahasa Arab ini bahasa unik. Orang perli dengar baik Bahasa Arab kalau kita sebut kitab, booklet, buku kecil, kita panggil kutaib. Faham tak? Kalau seorang lelaki, rajul. Tapi kalau lelaki yang rendah, dipanggil rujail. Faham tak? Kalau anak itu namanya Hasan, nak dimanjakan, dipanggil sebagai? Husain. Naam. Kalau budak lelaki itu bernama Abdullah, bapak dimanjakan, dia panggil? Mubayt. Mubaytullah. Ini bahasa Arab. Jadi, wanita yang mulia bernama Ummu Salim ini telah bertemu dengan Rasulullah, memujuk Rasulullah, mengatakan, Rasulullah, ini budak usia 8 tahun, ambil dari Rasulullah. Anas ini seusia dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ambil dia Rasulullah, jaga dia Rasulullah, ambillah perhatian padanya, suruhlah dia buat apa-apa. Maka akhirnya Anas bin Malik menjadi seorang tunggak dalam penyebaran Islam dan juga ketokohan dalam bidang perniagaan, yang mana beliau ini mendapat doa keberkatan Nabi dalam apa yang diusahakan. Betul kan? Siapa kata perempuan tak ada peranan? Kalau kita baca, kita menyurut kepada surah Al-Qasas yang Allah ceritakan tentang perjuangan Nabi Musa. Ini dalam siaran TV, apa tu, Netflix. Ada cerita tentang Moses, Old Testament. Ada tengok tak? Tak tengok? Tak tengok tak apa tuan, tak penting pun. Tapi sikit sebanyak dia menterjemahkan apa dalam Quran. Adalah perbezaan variasi perbincangan kat situ Tapi boleh menerangkan kita sebuah sikit tentang perjuangan Nabi Musa. Ada persamaan sikit-sikit. Yang pentingnya bila Allah sebut cerita Nabi Musa itu melarikan diri selepas membunuh faqazahu Musa faqadha alaihi. Nabi Musa meninju lelaki bangsa Kipti itu, matilah dia di tempatnya. Lalu beliau pun melarikan diri pergi ke Madian. Sampai kepada ayat melihat dua orang budak perempuan yang sedang bekerja menjaga kambing-kambing mereka. Ini ulasan, ini ada kaitan dengan jihad juga tuan-tuan. Lalu seorang perempuan ini berkata kepada ayahandanya, faja'atu ihdahuma tamshi 'ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana falamma ja'ahu wa qasa 'alayhi qasas qala la takhaf najawta minal qawmi zalimin qala inni uridu an unkihaka ihdabnataya hataini 'ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta 'ashran famin 'indik wa ma uridu an ashqa 'alayk satajiduni insyaallah minas salihin. Maka Nabi Musa AS pun ditawarkan oleh Syuaib untuk bekerja di sisinya, untuk berkahwin dengan salah seorang daripada putrinya. Kalau engkau dapat menyempurnakan 8 tahun, aku kahwinkan kau dengan budak perempuan, mana yang kau pilih. Kalau engkau sempurnakan 10 tahun, itu lebih baik bagimu. Antara yang mengulas perkara ini menarik sekali ialah Syed Qutb dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran. Ada orang di mentuhumah mengatakan Syed Qutb ni tulisannya tergelincir daripada Islam dan sebagainya. Ini satu kata-kata yang jarimah, ini satu jenayah sebenarnya. Kerana Syed Qutb adalah seorang manusia, dia melakukan kesilapan dan kebaikannya sangat banyak sekali. Ya, kekurangannya ada, tak menafikan. Tapi nak untuk mengatakan ditolak, dibuang, orang ini pandangannya sesat, menyesatkan, ini tidak betul sama sekali. Pandangan zalim kepada seorang ilmuwan. Syed Qutb menceritakan bahawa kat sini menunjukkan kepada kita peranan kerja jihad adalah satu bahagian daripada kerja orang Islam yang fardhu ain kepada lelaki. Tapi seandainya seorang lelaki tidaklah mampu melakukannya, imma kerana tua ataupun kerana sakit ataupun tidak ada anak lelaki yang boleh menjalankan tanggungjawab, maka peranan itu kenalah diambil oleh anak perempuan. Macam juga isu jihad ni tadi. Ya, dan satu peristiwa lagi pada zaman sirah yang saya nak tarik tuan-tuan perhatian, sangat ceritanya sangat emosional tuan-tuan. Salah seorang puteri Nabi namanya Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zainab ini telah pun dipinang sebelum Islam lagi oleh seorang lelaki bernama Al-As bin Rabi bin Arabi', seorang lelaki yang terkenal ketokohannya bidang perniagaan, kawan baik kepada Abu Bakar dan Uthman bin Affan radhiyallahu anhuma. Ya, dia lebih muda daripada mereka tapi punya ketokohan yang hebat. Dia berkahwin dengan puteri Rasulullah namanya Zainab. Dia pergi berniaga. Balik berniaga, dia melihat isinya sudah berubah pakaiannya dan tindakannya, kata-katanya, rupa-rupanya isinya Zainab binti Rasulullah itu telah masuk Islam di luar pengetahuannya. Maka Zainab memujuk suaminya, "Suamiku, marilah masuk Islam." Oleh kerana tercabar, orang lelaki ni, saya nak sebutlah ya, dia kadang-kadang dia tak boleh orang tunjuk lebih pandai daripada dia. Sampai ada penceramah terkenal tu kata, perempuan kena berpura-pura jadi apa? Tak apa jadi. Ha, kamu yang cakap bukan saya eh. Kena macam apa nak cakap? Marah prof nanti eh. Prof belajar tinggi pandai anak anak anda kita kat depan. Kena buat-buat macam tak tahu. Ha. Macam jahil sikit. Maka inilah berlaku kepada Zainab. Dia telah mendahului suaminya. Dan mendahulunya dia akan suaminya itu menyebabkan suaminya tercalar hatinya. Tak mahu masuk Islam. Mereka sudah punya dua anak. Seorang bernama Umamah, seorang bernama Ali radhiyallahu anhumah. Abu Umamah. Yang kita baca Umamah yang naik atas belakang Nabi masa sujud kan. Ha, inilah dia. Anak kepada Zainab. Dia tidak mahu masuk Islam. 13 tahun di Mekah tak mahu masuk Islam. Sehinggalah akhirnya Nabi terpaksa memisahkan mereka kerana suami tidak mahu masuk Islam. Ceritanya sedih ya tuan. Sampai kat Madinah, isinya pujuk dia masuk Islam, dia tidak mahu. Suami isinya tidak pergi hijrah, memujuknya untuk masuk Islam, tidak mahu masuk Islam. Akhirnya isinya pun berhijrahlah ke Madinah. Tuan-tuan tahu kisahnya kan? Yang mana dia ditolak untanya itu sampai gugur anaknya yang berikut kan? Ini Zainab ni lah tuan-tuan. Zainab akhirnya memujuk suaminya masih lagi tidak mahu Islam. Suaminya kekal di Mekah. Maka tuan-tuan dalam perang Badar, Al-As bin Arabi' suaminya menyertai tentera kafir untuk menyerang Madinah. Dan hampir-hampir dibunuh tuan-tuan. Lalu ditangkap sebagai seorang asra. Seseorang pada asir ditangkap sebagai tawanan. Dan isterinya yang bernama Zainab itu tahu suaminya jatuh sebagai tawanan dan kan dalam tu mereka memberikan tebusan kan, sampai Allah turunkan ayat maka nabiyyin ayakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Dalam perbincangan Nabi secara syura dengan para sahabat, apa nak buat pada 70 tawanan ini? Umar kata apa dia? Bunuh. Abu Bakar kata, "Tidak Rasulullah, kita masih perlukan wang, dana, kita tak cukup duit. Boleh tak mereka ni, keluarga mereka tebus dan kita dapat duit, ataupun yang tak mampu menebus dirinya, menjadi guru kepada anak-anak kita membaca, mengira dan sebagainya." Kan? Allah turunkan ayat, mengatakan pandangan Umar itu lebih tepat kan? Yang Nabi dengan Abu Bakar menangis kan? Ya orang pelis, hang tahu ke apa cerita ni? Macam tak pernah dengar, je pernah dengar kan? Okay. Yang pentingnya, sekarang Al-As ditawan. Nak cerita jihadnya seorang perempuan yang mulia macam Zainab ni tuan-tuan, yang kita kena baca selalu tuan-tuan. Zainab tidak ada pilihan melainkan kalung di lehernya, warisan daripada si ibu bernama Khadijah binti Khuwailid itu, dihantar kepada tentera Islam melalui seorang utusannya supaya menebus suaminya yang bernama Al-As yang dalam tawanan perang itu. Maka pada waktu penilaian harta untuk membebaskan tawanan perang, Nabi melihat kalung itu. Bayangkan tuan, apa berlaku tuan? Dramatik tuan. Nangis Nabi tuan. Nampak kalung itu, kalung isinya kan? Khadijah kan? Teringat dia detik-detik bersama Khadijah tuan. Nangis Nabi SAW. Nabi tanya, ni siapa punya? Mereka kata, ini Zainab hantar ya Rasulullah. Nabi tak suruh suaminya dibebaskan. Nabi bertanya pada sekalian para sahabat, boleh tak kalau hari ini kamu maafkan aku? Kalung ini sangat berharga bagi aku. Boleh tak pulang kepada aku? Boleh ya Rasulullah. Boleh ya Rasulullah. Ambillah kalung itu dan bebaskan Al-As. Dia dimaafkan. Bebaskan dia. Kembalilah ke Mekah. Tak masuk Islam lagi tuan-tuan. Tapi selepas beberapa ketika sampai di Mekah, dia hatinya lunak masuk Islam. Dan datanglah dia 20 tahun tuan-tuan. Perjuangan isinya itu semasa bila dia turun ayat memisahkan antara suami yang kafir dengan isteri yang beriman, Nabi membacakan, menangis Zainab. Habis saja iddahnya berebut-rebut, orang datang meminangnya. Zainab, puteri Rasulullah, secantik-cantik wanita, semulia-mulia, ahli syurga, siapa tak nak? Maka 6 tahun itu dia duduk. Ini pengajaran bagi ibu-ibu lah ya. Ibu-ibu hebat lah. Kita orang lelaki ni tak hebat mana. Betul tak? Bak kata ada seorang penjelma terkemuka. Bila kematian isteri itu hari pertama meleli air mata. Hari kedua, apa tu Haji? Haji semangat nak jawab, nampak ni. Tak apalah, antara aku dan kau saja dalam kurungan. Tak payah jawab. Maka si isteri ini bernama Zainab ini bersabar tuan-tuan. 6 tahun selepas habis iddahnya tidak menerima pinangan sesiapa pun. Doanya setiap hari setiap waktu biar suaminya masuk Islam tuan-tuan. Sebab ni. Maka tahun ke-7 selepas itu genap 20 tahun Al-As masuk Islam datang kepada Rasulullah. Mengatakan Rasulullah, sungguhnya hati aku yang keras Rasulullah. Aku tahu kebenaran itu daripada awal. Tapi itulah yang kita katakan tadi, ini pesan orang-orang saleh lah . Anak-anak perempuan, intisar. Kalau kita nak cerita kelebihan suami, keluarga kita kepada suami kita, orang bijak pandai mengatakan tolong jangan cerita. Orang perempuan tu utamanya. Kalau suami kita ni bangun subuh lambat kan, tahu tak ada kisah seorang sahabat namanya Safwan. Dicerita oleh Ahmad Al-Bakuri, seorang bekas menteri agama Arab Mesir lebih 40 tahun lalu dalam satu persidangan antarabangsa OIC. Ahmad Al-Bakuri bercerita bahawa, nak cerita rukhsah yang diberikan dalam Islam begitu banyak. Safwan adalah seorang sahabat Nabi. Dia tak bagi isteri dia puasa sunat. Dan dia suruh isteri dia semayang cepat-cepat. Apa lama-lama semayang cepat semayang. Dan Safwan selalu bangun lambat. Hadis ini riwayat Ahmad. Dan peristiwa itu dilaporkan sendiri oleh isterinya kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, wahai Rasulullah, saya nak cerita tentang suami saya. Apa hukumnya? Ni dalam bab istiftak. Istiftak ni makna orang bertanya mufti. Boleh tanya ya. Dia bukan mengumpat . Ada benda-benda yang dihalalkan untuk bercerita tentang aib orang lah dalam mahkamah sebagainya. Persaksian kan. Jangan besok pergi mahkamah. Hakim tanya, cuba cerita. Oh tak boleh, tak boleh mengumpat. Tak boleh mengumpat. Ada persaksian ni cerita. Maka si perempuan ni bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya nak tanya tentang suami saya. Dia tak bagi saya puasa sunat. Dia saya semayang, dia semayang cepat-cepat. Nombor 3, dia selalu subuh, selalu lambat. Tuan-tuan, maka saya panggil Safwan. Safwan, aku tanya pada engkau, ya, isteri kau mengadu ni. Yang pertama, kenapa kau tak bagi dia puasa sunat, wahai Safwan? Jawapan Safwan dan Rasulullah, saya seorang lelaki yang tinggi keinginan saya. So, kan Rasulullah sendiri mengatakan seorang isteri nak puasa sunat kena minta izin suaminya. Yang kedua, saya juga benda yang sama. Saya seorang yang kuat nafsu. Saya tak tahan tengok isteri saya kalau dia sembahyang lama-lama. Macam mana tuan? Yang ketiga, saya bangun lambat subuh memang betul oleh Rasulullah. Maka Rasulullah kata lain kali lama bangun, sembahyang terus. Rasulullah tidak komen apa-apa pun kat situ. Ya, jadi menunjukkan kadang-kadang ada rukhsah yang diberi. Ada orang dia orang baik tapi ada kelemahan-kelemahan berlaku dalam hidup dia. Saya tengah mentafsirkan surah Yusuf kalau tuan-tuan dengar di Aikim. Promosi sikit Aikim kat sini lah. Ada peluang boleh dengar Aikim pagi-pagi, pukul 6.30 pagi. Antara benda yang menarik bila menceritakan tentang kehidupan Nabi yang mulia ni, bahawa abang-abang Nabi Yusuf yang 10 orang ni melakukan segala jenayah yang termaktub dalam sifat nifaq. Iza haddatha kadzab, wa iza wa'ada akhlaf, wa iza tumina khana, wa idza khasama fajar. Semua masalah itu ada pada abang-abang mereka. Tetapi Allah tidak menceritakan sama sekali mereka itu murtad. Daripada ayat 1 sampai 111, tak ada ayat mengatakan mereka itu keluar dari Islam. Menunjukkan kepada kita, ada orang manusia memang dia cakap dia tak buat, cakap tak suruh bikin. Tak mau cakap panjang nanti tuan-tuan marah, tutup kat sini. Jadi balik pada cerita ni tadi tuan-tuan, kat mana saya dah lupa. Yang penting lah tuan-tuan dimulihkan Allah sekalian ya. Kisah dan kisah begitu banyak sekali untuk menjadi contoh. Pengorbanan saya telah sebut tadi, umur Sulaimnya, Zainabnya, kisah puteri kepada Shu'aibnya tadi. Ya, kisah-kisah yang sangat banyak menunjukkan bahawa Islam mempunyai satu rekod yang sempurna. 1400 tahun dicatat kesemuanya tuan-tuan. Jangan sekali-kali kita mengatakan bahawa tidak ada bahan ini dalam Islam. Sebenarnya bahan cukup banyak. Bila tidak ada, jangan kita mengatakan tidak ada. Kita katakan, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Amat malang sekali bila ini, bila kita melihat, contoh kita pergi ambil Barack Obama. Apa dia ada tuan-tuan? Apa ada pada dia? Tak banding orang pemimpin dalam Islam ini beribu-ribu adalah tuan-tuan. Ya, yang patut kita baca dan kita lihat. Apa yang ada pada Clinton? Yang kita nak tengok apa ada pada dia tuan-tuan sebagai seorang lady terkemuka dalam dunia. Buku itu dia suruh baca ke? Kan baik kalau kita baca kisah macam Ummu Saim ke, Rubai'i ke, ataupun Rufaidah ke, ataupun begitu ramai dalam list yang dikemukakan tadi macam Asad binti Yazid yang patut kita jadikan contoh tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Dr. Hazan. Kita mungkin boleh terus kepada ni, masa pun dah mencemburi kita. Mungkin soalan terakhir kepada Dr. Roshima. Mungkin kita pun sudah tahulah perbezaan antara jihad lelaki wanita ni berbeza kan. Okay, kalau doktor nak explain lebih ke boleh. Cuma kita nak tahu bagaimana wanita pada khususnya pada masa kini boleh membantu untuk berjihad. Jadi saya bukan kata wanita ni sekadar seorang isteri saja, seorang ibu, wanita berkarya, wanita anak-anak, macam apa sebenarnya wanita pada zaman kini ni boleh bantu untuk berjihad. Okay, silakan. Terima kasih kepada Ustazah Intisar. Saya terus kepada soalan apa yang saya sebut sikit tentang beza jihad lelaki dan wanita. Dari segi hukum memang dah berbeza, dari segi peranan pun dah berbeza. Dan yang ni setiap pihak lelaki ke perempuan ada peranannya masing-masing lah. Kita tak payah pun soal kenapa orang perempuan tak boleh ni, kenapa tak dapat hak sama rata dan sebagainya. Sebab kalau ikut daripada aspek perbezaan, khususnya jihad di medan perang, yang ni yang disebut oleh Dr. Yusof Al-Qaradawi rahimahullah, tentang wanita kebiasaannya, kalau di medan perang, nature kaum perempuan tu kalau tidak sesuai untuk nak menggalas sebahagian tugasan di medan perang, sebab tugasan ni tugasan yang sangat, sangat mencabar. Kalau kita tengok, kalau saya bagi contoh yang paling mudah lah, daripada sebab kudrat orang lelaki dengan kudrat tenaga orang perempuan tak sama. Kalau saya bagi contoh, kalau nak angkat tong gas tu, ada setengah orang baik kata kacang pis kan, senang je angkat tong gas kalau orang lelaki. Kalau orang perempuan nak angkat sendiri tong gas tu, memang tak larat nak angkat lah. Dan even kalau orang hantar gas tu, kita minta dia tolong pasang sekali. Tapi mungkin ada yang kata, kenapa tak guna alat? Ini maksud saya dalam konteks nak angkat sendiri. Tong gas tu pun tak larat. Apatah lagi kalau tugasan di medan perang, nak mengangkat senjata, nak menghayun, pedang, itu bukanlah satu, kita tak tahu berapa berat dia. Wallahualam. Ini satu orang kata fitrah, hikmah Allah yang maha adil menciptakan kaum wanita yang perlu daripada sudut jasmaninya, menempuh alam, kena mengandung, melahirkan, menyusu dan sebagainya. Itu dari sudut perbezaan. Dan saya nak sentuh sikit tentang Ummu Sulaim tadi yang bawa senjata tu. Saya takut nanti ada yang salah faham. Yang itu bawa senjata dengan tujuan untuk mempertahankan diri sahaja ketika darurat. Saya takut nanti yang tu salah faham, nanti saya patah balik. Kemudian yang peranan. Yang ni yang saya nak sentuh tentang peranan kaum wanita dalam jihad pada masa kini. Yang ini saya nak bawa pandangan Ibn Hajar Al-Asqalani. Tentang maksud jihad, yang ini kita pergi kepada maksud jihad yang lebih umum. Ibn Hajar tidak hanya mentakrifkan jihad tu peperangan menentang musuh, sama ada guna tenak tangan, guna harta, guna lisan, guna hati dan sebagainya. Tapi dalam konteks masa kini, kalau jihad menentang musuh dengan menggunakan harta, kaum wanita, kita ada harta, boleh sumbangkan, ada banyak saluran. Pastikan saluran tu saluran yang betul dan sebagainya. Itu daripada sumbangan jihad di medan perang. Dan lagi satu, Ibn Hajar juga menyebut tiga aspek lagi maksud jihad secara umum, iaitu mujahadah jiwa. Lagi satu, mujahadah melawan bisikan syaitan, dan juga mujahadah melawan perkara-perkara yang fasik. Dan apa yang disebut oleh Ibn Hajar tentang mujahadah jiwa ialah keperluan untuk, ini dalam konteks kaum wanita, dalam konteks jihad masa kini, apa yang kaum wanita boleh buat. Yang ni semua kaum wanita boleh buat, tak kiralah suri rumah ke, wanita berkejaya dan sebagainya, ialah keperluan untuk mendapatkan ilmu agama. Dan bukan hanya belajar sahaja. Ibn Hajar menyebut bukan setakat belajar, tapi ilmu yang diperolehi itu kena diamalkan. Dan bukan hanya sekadar diamalkan, tetapi juga menyampaikan ilmu tersebut kepada orang lain. Tak semestinya kena jadi pensyarah, kena jadi cikgu, baru nak menyampaikan ilmu. Ibu-ibu juga boleh main peranan dengan hadis. Kena pastikan dulu ni hadis ni sekian-sekian boleh kongsi dan sebagainya. Boleh kongsi dengan anak-anak, boleh kongsi dengan jiran, rakan-rakan dan sebagainya. Dan kalau dalam hal ini, apa yang saya nak kongsikan, kita ambil semangat daripada semangat para sahabiat, yang mereka ada semangat yang tinggi untuk mendapatkan ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya kalau hadis, hadis yang famous ialah ghalabana alaika rijal, potongannya ialah hadis yang bermaksud kaum lelaki, ada para sahabiat menyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum lelaki lebih banyak berdampingan masanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan ilmu. Jadi kaum wanita minta satu slot khusus untuk Nabi peruntukkan satu hari kepada mereka untuk mendapatkan ilmu. Jadi ini satu hari, selain daripada kaum wanita hadir juga majlis-majlis ilmu dengan Nabi SAW. Jadi sekarang sebenarnya tidak ada alasan. Sebenarnya kaum wanita nak kata tak boleh nak hadir majlis ilmu, online banyak. Masjid Alwi pun kita ada kuliah duha, kuliah muslimat, dan alhamdulillah ramai yang hadir alhamdulillah untuk kuliah tersebut. Dan banyak sebenarnya, kalau kita rasa kita dah cukup, tapi sebenarnya kalaulah kita tengok, ada beberapa orang yang dia dah ada PhD, dia ada dua PhD, dia ada masters. Ini bukan saya nak suruh dapatkan sijil, ini daripada sudut tahap pendidikan, tapi juga ilmu-ilmu lain. Boleh attend, boleh hadir kelas bahasa Arab. Banyak yang free, kelas tafsir, kelas tadabbur. Pokok pangkalnya ialah terpulang kepada kita. Kita nak menyahut maksud jihad yang dimaksudkan oleh Ibn Hajar dalam konteks mendapatkan ilmu. Dan satu lagi, yang terakhir yang kita boleh mainkan peranan dalam konteks jihad wanita, ialah maksud jihad yang diberikan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, yang menyatakan bahawa jihad dalam maksud yang lebih luas ialah melakukan, yang ini semua orang boleh buat, melakukan perkara-perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segi keimanan, dari segi amal soleh, dan juga kita elak daripada melakukan perkara-perkara yang Allah murka, daripada segi yang boleh membawa kita kepada kekufuran, boleh membawa kita kepada melakukan perkara-perkara fasik dan juga perkara maksiat. Jihad dalam rumah tangga, jihad ni luas kalau nak sembang, tapi itulah peranan Yang penting sama-sama kita, saya kata untuk saya juga, memperbaiki diri untuk nak menjadi seorang insan yang lebih baik dalam konteks jihad kita pada masa kini, khususnya kaum wanita nak menjadi seorang ibu yang lebih baik dalam nak mendidik anak-anak sekarang dalam suasana yang sangat mencabar, isteri, pekerja wanita, rakan wanita, jiran wanita dan sebagainya. Saya rasa setakat itu saja perkongsian daripada saya dalam surat pada pagi ini. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan balik kepada yang berbahagia Al-Fadilah Ustazah Intisar. Terima kasih banyak dan Dr. Rashimah. Jadi sekarang kita semua dapat banyak ilmu daripada dua panel kita. Kita lihat bahawa wanita juga memainkan peranan dalam berjihad. Lagi-lagi sekarang ni kita semua benda ilmu ada di hujung jari kita saja. Kita boleh cari ilmu lah yang paling penting kan, untuk para wanita. Juga para hadirin yang datang ni juga boleh bawa balik dan sampaikan juga ilmu-ilmu itu pada para isteri dengan anak, supaya semua sama-sama kita ada semangat berjihad tu. In the end kita tengok bahawa Tuhan tu tidaklah meletakkan lelaki ni lebih baik daripada wanita. Maksudnya lelaki ni bila dapat boleh berjihad, maka pahala dia boleh jadi orang yang syahid. Tak, wanita juga memainkan peranan. Jadi seperti Allah firman, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah ni adalah yang paling bertakwa. Maksudnya bukan yang mulia ni adalah lelaki, tapi siapa yang bertakwa, siapa yang melakukan apa yang Allah suruh dan menghindari apa yang Allah murkai, maka dialah orang yang dimulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak mau panjangkan lagi dah. Saya mengucapkan jazakumullah khairan kepada Dr. Zahzan dengan Dr. Rashimah dan kepada hadirin dan hadirat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.